Roja Bandung 1476 kHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Kita melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan adab, tentang bagaimana etika seorang muslim terhadap kedua orang tuanya. Tapi tadi sudah disinggung bahwasanya kitab Al-Adabul Mufrad ini mencakup banyak bab yang berkaitan dengan etika yang seharusnya diamalkan oleh seorang muslim. Hari ini kita sudah membaca sebanyak berapa hadis? Udah 20 hadis jemaah, masya Allah. Semoga kita bisa mengamalkan hadis-hadis yang kita kaji ini. Barakallahu fikum. Naam. Fadhil lanjutkan Ustaz. Qala rahimahullah, babu man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Qala hadatsana Khalid bin Makhlad, qala hadatsana Sulaiman bin Bilal, qala hadatsana Suhail an abihi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuhu raghima anfuhu raghima anfuhu qalu ya rasulullah man qala man adraka walidayhi indal kibari aw ahaduhuma fadakhala an-nar. Barakallahu fik. Ini bab berkaitan orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun ternyata dia gagal. Artinya gagal, dia tidak masuk surga. Tiket terdekat bagi kita untuk masuk surga adalah orang tua. Tadi sudah kita singgung bahwasanya kita ini berbuat baik sama orang tua. Selain memang diperintahkan oleh Allah. Dan manusia secara natural itu suka berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Kalau ada orang, masya Allah, bantu kita, mamanya, ngasih kita mobil, subhanallah. Bayangkan bapak-bapak, kalau ada yang ngasih mobil yang merah-merah, yang tipis itu, masya Allah, yang ceper, masya Allah. Bagaimana kiranya bapak akan membalas budi orang itu? Paling tidak kita akan mengingat orang itu. Setiap kali kita naik kendaraan itu, kita mengatakan, alhamdulillah syufhada, ini anak dikasih fulan. Setiap lewat depan rumahnya fulan, antum ingat nih, fulan yang ngasih anak. Secara tabiat manusia seperti itu. Bagaimana dengan orang tua kita yang sudah berbuat baik kepada kita, lebih dari segala-galanya. Kebaikan orang tua antum itu, kebaikan orang tua kita itu lebih daripada yang diberikan oleh perusahaan kepada antum. Tapi kadangkala antum lebih berat meninggalkan perusahaan daripada meninggalkan orang tua. Karena merasa ini sudah banyak kebaikan perusahaan kepada anak. Orang tua lebih baik dari semuanya. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gimana ada orang tuanya masih hidup tapi enggak masuk surga. Terus mau masuk surga lewat pintu yang mana dia? Yang di depan matanya, yang senantiasa berbuat baik kepada dia, dia tidak pandai mensyukurinya. Maka dari pintu mana dia akan masuk surga? Di sini Suhail meriwayatkan dari ayahnya, Suhail bin Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat jamaah, Suhail. Ini orang Arab. Namanya mulai indah-indah. Ini sudah generasi tabi'in. Orang Arab dulu kalau ngasih nama anak itu yang susah-susah. Hazan. Siapa namanya? Hazan. Keras kepala. Di Indonesia masih ada nama-nama yang kayak gitu tuh. Siapa namanya? Ribut. Ya Allah. Namanya ribut gitu kan. Ada yang namanya Topan. Orang itu kalau ada Topan takut. Kau namanya anaknya Topan. Orang-orang dulu gitu, soker namanya siapa? Batu. Masa namanya anaknya Batu, jemaah. Ini sudah generasi yang selanjutnya namanya Suhail, yang artinya muda orang. Dia meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, raghima anfu itu artinya semoga hidungnya dia kena tanah. Artinya tersungkur kena tanah. Rugi ini orang. Raghima anfu. Ini orang semoga tersungkur dan bertanah-tanah hidung dia itu. Kalau ya Rasulullah, man. Siapa tuh orang yang celaka? Siapa tuh orang yang merugi? Qala sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibar. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dalam umur yang sudah sepuh. Indal kibar. Au ahaduhuma, keduanya atau salah satu dari keduanya. Fadakhalan nar, kemudian dia masuk neraka. Kita lihat nasihat Ibnu Umar ketika ada orang membunuh. Dikasih nasihat apa? Ibumu masih hidup. Masih ada ibu? Enggak ada. Kenapa dia sebut ibunya? Karena kata Abdullah bin Umar, aku enggak tahu amalan yang lebih besar yang bisa mendekatkan hamba kepada lebih daripada berbakti kepada seorang ibu. Ini orang tuanya ada, sepuh, dia enggak masuk surga. Masuk neraka dia. Gara-gara tentunya tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa dalam hadis ini disebutkan indal kibar? Ketika orang tuanya sepuh. Kenapa jamaah? Karena kalau orang tua masih muda, ya dia tidak butuh sama antum. Malah antum yang butuh sama dia. Dia masih sehat. Dia masih kerja. Antum masih sekolah. Dia yang biaya antum sekolah. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan di sini, indal kibar karena itu. Ketika itu orang tuamu butuh sama engkau. Dan engkau sudah kuat. Ternyata engkau gak bisa masuk surga. Makanya di surat Al-Isra ayat 23. Gak tahu ayatnya itu disebutin sini gak? Iya. Ini surat Al-Isra 23 ya. Di hadis nomor 23. Ntar lagi kita akan sampai ke sana. Tapi di surat itu Allah mengatakan, imma yablughanna indakal kibar. Ketika orang tuamu dalam kondisi sudah sepuh, di situ kebaktian seorang anak harus lebih maksimal kepada kedua orang tuanya. Kalau antum enggak bisa masuk surga lewat keduanya, jamaah, dari pintu mana antum mau masuk surga? Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Babu man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Qala haddathana Asbagh ibn al-Faraj qala akhbarani ibn Wahb an Yahya ibn Ayyub an Zabban ibn Fa'id an Sahl ibn Mu'ad an abihi qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan pahala orang yang birrul walidain. Banyak sekali pahala untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini, namun hadis ini dhaif secara sanadnya. Bahwasanya orang yang berbakti kepada orang tuanya akan dipanjangkan umurnya. Allah tambah umurnya. Walaupun hadis ini secara sanadnya dhaif, namun maknanya sahih. Bahwasanya orang yang berbakti kepada orang tua akan dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, itu berdasarkan hadis silaturahim. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang ingin rezekinya diluaskan? Kemudian wa yunsa'a lahu fi atharihi. Umurnya dipanjangkan. Bekasnya dia itu ditambah sama Allah SWT. Faliyasil rahimah. Hendaklah dia menyambung rahimnya. Dan di antara rahim yang paling dekat sama anak, ya orang tuanya. Tempat dia keluar. Maka Allah akan tambah umur. Di hadis yang dikatakan, man barra waliday. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tuba lahu. Maka bagi dia surga. Bagi dia kebaikan. Untuk orang ini. Tuba itu di antara maknanya adalah syajaratun fil jannah. Pohon di surga yang dilalui 100 tahun enggak kelewat-kelewat itu naungannya. Itu di antara makna Tuba, dan di antara maknanya adalah kebaikan buat dia dan surga Allah Subhanahu wa taala. Zadallahu azza wa jal fi umri. Umurnya akan ditambah. Naam jemaah. Antum jangan takut. Dan kalau dilihat yang menyebabkan antum tidak berbakti atau bukan tidak berbakti, kurang berbakti sama orang tua itu dua hal. Apa dua hal ini? Karena kasih hadiah. Yang menjadi alasan orang kurang berbakti sama orang tuanya, baik dalam masalah berkunjung, masalah bagi-bagi sama orang tua, karena dua hal. Masalah. Mana? Angkat tangan. Takut istri? Lah. Enggak lah. Masya Allah. Ya hadiahnya ini kayaknya, karena takut istri. Siapa yang ngomong takut istri tadi? Kasih ini. Pakai ini insya Allah gak takut sama istrinya. Suara udah? Udah. Oke. Mana yang jawab? Masya Allah. Ana kasih hadiah untuk enggak apa. Kirim ke sana itu. Masalahnya kita takut dua. Harta takut berkurang, waktu takut enggak bisa. Sibuk. Selalu yang menghalangi orang untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk menyambung rahimnya, itu masalah harta. Allah, Ustaz, pesawat mahal, Ustaz, biayanya, Ustaz. Itu yang jadi antum takut. Jadi duit antum tumpuk-tumpuk terus, orang tua mati, antum belum sempat berbagi. Belum sempat berbakti sama orang tuanya. Itu menyebabkan orang takut. Yang kedua, waktu, gak punya waktu. Karena sibuk. Anak sibuk, Ustaz. Kadang-kadang di Indonesia orang tuanya tinggal satu kecamatan. Berkunjung ke orang tuanya sepekan sekali. Kalau ada waktu masih. Sepekan sekali, sejumat sekali dia berkunjung. Satu kecamatan jemaah. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiap hari dia datang ke orang tuanya. Kau mengatakan, Ustaz, anak sibuk, pagi berangkat kerja, pulang malam. Oke, ketika kau pulang sebelum sampai rumahmu, kau datang ke orang tuamu. Waktunya gimana? Allah berkahin waktu antum. Jadi kalau antum mau bikin waktu, mau tambahan umur, antum malah keluarkan waktu antum untuk orang tua. Itu akan ada tambahan buat antum. Waktu orang 24 jam, tapi orang yang berbakti sama orang tuanya, waktunya 24 jam tapi barokah waktu dia. Antum bisa melakukan subhanallah jam. Ada seorang, Masya Allah. Masya Allah, itu orang punya masalah di keluarga. Masalah warisan. Sama adik-adiknya macam-macam. Anak selalu ngasih cepat bagikan. Haknya adiknya kasihkan. Ini tuh cepat. Akhirnya dia bagi. Lalu dia cerita, Ustaz, subhanallah, subhanallah. Anak biasanya kerja dua hari, sehari selesai, Ustaz. Anak gak kebayang, kok bisa gitu. Selama ini, itu kerjaan selalu ditempuh dua hari. Setelah anak bagikan hak-hak mereka, sehari Allah kasih. Berarti satu harinya apa? Itulah barokah ditambahin antu. Waktunya. Tapi kita takut kadang-kadang jemaah. Untuk berbakti sama orang tua. Takut duit berkurang. Antum bismillah. Bisa 3 bulan sekali pulang? Pulang. Masya Allah, Ustaz. Habis fulus kalau 3 bulan sekali, Ustaz. Kan diganti sama Allah. Antum ketika beli tiket tuh, ya Allah, kau gantiin ya Allah. Diganti sama Allah. Coba yang ganti perusahaan. Perusahaan ngomong, ini bapak-bapak yang tiap 3 bulan pulang ngunjungin ibunya, kita gantiin tiket dan kita kasih uang saku 10 ribu. Pulang gak antum tiap 3 bulan? Pulang, bismillah. Tapi ketika Allah yang menjaminkan hal itu, kita kurang yakin. Subhanallah, jemaah. Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Perusahaan kita mungkin ingkar janji. Antum udah keluar duit, ternyata gak diganti. Gimana? Tapi kalau Allah pasti. Kembali, orang yang berbakti sama orang tuanya, maka umurnya akan dipanjangkan, rizkinya akan ditambah sama Allah SWT. Dan tadi, antum masalah anak-anak, gimana anak-anak, Ustaz? Ingat kisah Khadir. Nabi Musa dan Khadir. Gimana tuh anak yatim Allah jagain tuh bapaknya udah enggak ada. Makanya orang kalau mau asuransi itu asuransikan anaknya kepada Allah. Aku titipkan sama Allah nih anak. Sedekah ya Allah, aku sedekah nih mintanya supaya anak-anak dijaga ya Allah. Boleh. Itu termasuk tawassul dengan amal soleh. Kita berperantara dengan amal soleh. Kita bagi-bagi rizki dengan permohonan supaya anak-anak kita jaga sama Allah SWT. Barakallahu fikum. Baik. Lanjutkan. Babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Qala haddathana Ishaq. Qala akhbarana Ali ibn Husain. Qala haddathani abi. An yazid al-Nahwi. عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل إما يبغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله كما ربياني صغيرا فنسختها الآية في براءة ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Barakallahu fiik. Iya, ini bab salah satu contoh kebaktian. Di antara bentuk kebaktian anak kepada orang tuanya adalah mendoakan kedua orang tuanya. Coba antum introspeksi diri. Dari tadi pagi sampai sekarang berapa kali ana doakan orang tua ana? Atau dalam 24 jam berapa menit antum yang memberikan waktu khusus buat orang tua. Memohonkan ampun untuk keduanya. Memohonkan afiah untuk keduanya. Memohonkan berkah untuk keduanya. Berapa? Kalau orang tuanya musyrik, gak boleh kita mohon ampun. Tidak boleh mohon ampun untuk orang tua yang musyrik. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas ini terkenal dengan sebutan turjumanul Quran. Habrul Ummah, penerjemahnya Al-Quran, ahli tafsirnya Al-Quran. Maka di sini beliau menafsirkan firman Allah di surat Al-Isra. Imma waqadha rabbuka alla, lengkapnya ya, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana. Ingat, setelah tauhid, hak Allah, kemudian hak kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Nih, kita enggak boleh berkata uff ah. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Allah, jamaah, kadang kala antum itu capek sama orang tua antum. Karena orang tua sudah sepuh. Yang minta ini, yang minta itu, yang ingin ini, pingin itu, antum mulai capek nih. Di situ diuji kesabaran antum. Kadangkala muncul ungkapan-ungkapan yang menunjukkan antum tidak suka sama keduanya. Allahu Akbar, jamaah. Maka dikatakan wala tanharhuma, jangan kau menghardik keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, katakan untuk keduanya perkataan yang mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh seorang tabi'in tentang posisi dia sama ibunya. Dia ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku ini punya ibu. Punggungku ini kendaraan ibuku. Aku yang mengantar dia ke kamar mandi, ke toilet. Aku antarkan dia. Wa asrifu wajhi. Dan aku membersihkan dia dalam kondisi aku memalingkan wajahku. Karena gak ada orang lain. Kira-kira aku sudah balas dia belum? Ini beda sama kisah yang manggul. Ini di rumah semua dia yang ngurusin ibunya. Udah gak bisa apa-apa ibunya. Kira-kira aku sudah balas dia belum? Belum, kata Ibnu Khattab. Gimana kok belum? Kan sama. Dulu ibuku membersihkan aku. Sekarang aku membersihkan. Dulu ibuku gendong aku. Aku sekarang gendong ibuku. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beda. Ibumu ketika ngurusin engkau dulu, dia berharap engkau hidup. Sedangkan engkau ngurusi ibumu sekarang, kau berharap agar ibumu cepat mati. Dengan alasan, ya ibu kesian, udah capek hidup, ini itu. Padahal kau yang capek ngurusin. Maka beda jemaah. Mungkin perbuatannya sama. Kelihatannya. Tapi hatinya gak sama. Walatan haruma. Kita kadang kala capek. Nah. Tapi tetap Allah katakan, wa qul lahuma qawlan karima. Katakan untuk keduanya perkataan yang karim, yang mulia. Mulia ini dalam artian susunan kata-katanya itu baik, intonasi mengucapkannya juga baik. Ada yang kata-kata baik tapi intonasinya kayak meledek, kayak merendahkan, enggak boleh. Wa qul lahum qawlan karima. Kemudian Allah dilanjutkan di ayat 24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan untuk keduanya, wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mendidik aku ketika waktu kecil. Lihat, orang tua, bapak ibu kita sudah sepuh. Isi doa ini, ya Allah, kasihilah keduanya sebagaimana mereka dulu merawat aku ketika kecil. Sekarang aku besar, gak butuh dirawat orang tua. Aku bisa jalan sendiri. Tapi kita ini makhluk yang lemah, jemaah. Lahir gak bisa apa-apa. Beda antum sama anak ayam. Anak ayam lahir langsung jalan. Ditinggal mati ibunya, dia bisa hidup. Tapi antum kalau gak ada yang ngurusin, gak bisa berbuat apa-apa. Antum cuma nangis. Minta makan nangis, buang kotoran nangis. Semua orang tua yang ngurusin. Maka di sini permintaan hamba kepada Allah untuk orang tuanya, sebagaimana keduanya merawat aku ketika kecil aku. Namun ayat ini ternyata dinasikh. Dinasikh itu dalam hukum usul fiqh itu ada namanya nasikh wal mansukh. Ada hukum yang dihapus dan apa hukum yang menghapuskannya. Di ayat ini umum kan? Orang tua kafir, orang tua musyrik, anak mendoakan kedua orang tuanya. Tapi hukum ini sebenarnya dikhususkan kembali ya. Dinasakh bisa disebut dengan surat At-Taubah ayat 113. Allah mengatakan, makana lin nabi, tidak pantas atau tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar. Setelah tampak bagi mereka, mereka penghuni neraka jahim. Dari mana taunya mati kafir? Tapi kalau orang tua masih hidup dan kafir, boleh kita doakan keduanya. Supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Tafadhal dilanjutkan. Babu biril walidi musyrik. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله عز تعالى كانت أمي حلفت أن لا تأكل أن تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهدك ألا أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطئهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Barakallahu fikum. Mungkin cukup yang berkaitan dengan, karena masih banyak hadisnya jemaah. Baik, ini ada tiga ayat tentang berbakti kepada orang tua yang musyrik. Sa'ad bin Abi Waqqas, subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah sakit jemaah. Ini di yang ketiga ya, pernah dia sakit seakan-akan mau mati. Akhirnya dia mau wasiat. Dia cuma punya anak perempuan waktu itu. Ternyata dia sehat. Dan anaknya banyak setelah itu. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ada empat yang ayat yang turun. Dalam peristiwa yang menimpaku. Yang pertama adalah berkaitan dengan ibunya. Jadi ketika Sa'ad masuk Islam. Ini perjuangan orang yang masuk kepada agama Allah. Kalau sekarang mungkin tidak seperti dulu. Tapi kadangkala kalau ada orang mu'alaf baru masuk Islam, dibenci sama keluarganya, ya dikucilkan sama keluarganya, bahkan sebagian mau dibunuh sama keluarganya. Subhanallah. Ibu saat ini terkenal orang yang paling berbakti sama ibunya. Ketika ibunya tahu anaknya masuk Islam, ibunya bersumpah bahwa dia tidak akan makan, tidak akan minum, sampai saat meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Atau aku yang mati, kata ibunya. Jadi mogok makan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ini mogok makan ini. Ibunya mogok makan. Sampai kapan? Sampai engkau meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun firman Allah di surat Luqman ayat 15, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Apabila keduanya memaksamu ya agar engkau berbuat syirik kepadaku atas sesuatu yang tidak ada ilmumu tentang itu, artinya kita enggak boleh berbuat syirik. Maka jangan taat kepada keduanya. Artinya kemaksiatan itu kita enggak boleh taat. Namun wasahib huma fid dunya ma'rufa, tetap berbakti sama orang tua, tetap. Ini orang tua yang musyrik. Kadangkala anak ini karena ada beda pendapat sama orang tuanya, akhirnya orang tuanya tidak disapa atau apa. Musyrik pun wajib berbakti. Kejadian ini Sa'ad bin Abi Waqqas subhanallah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu berusaha datang sama ibunya, ambil air, ambil makanan, kuli ya ummah, makan ya ummah, kata dia. Kata ibunya, enggak. Nanti orang-orang akan mencelamu. Ketika aku mati gara-gara gak makan, gak minum, orang-orang akan mengatakan, hadza Sa'ad qatilu ummih. Ini Sa'ad pembunuh ibunya. Itu selalu yang ditanamkan oleh ibunya. Menakut-nakuti Sa'ad supaya Sa'ad meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah dilihat ibunya sudah, ya udah parah kondisinya. Udah memprihatinkan, Sa'ad ngomong, ya ummah. Dia udah gak bisa nih, harus terang, terus terang sama ibunya. Ya ummah, lau anna laki mi'ata nafs. Wahai ibunda, andai kata engkau memiliki 100 nyawa. 100 nyawa yang kau miliki. Satu persatu nyawamu keluar. Aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau silahkan makan. Kalau tidak, ya udah kau gak usah makan. Ibunya ketika melihat kesungguhan anaknya, dia makan. Berarti ini gak mungkin sudah bisa ditinggalkan. Gak bisa dipaksa nih anak. Iya, masalah-masalah prinsip seorang harus mempertahankannya. Ketika mentok, tidak dikatakan ini anak durhaka. Tidak, tetap dia berusaha. Saat datang bawa makanan buat ibunya, tetap mohon sama ibunya. Tapi ibunya cuma minta satu, supaya saat meninggalkan agama. Saatlah. Kau minta yang lain dikasih, tapi kalau untuk inilah. Akhirnya ibunya makan ketika itu. Radiyallahu ta'ala an Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ini Sa'ad sempat cerita ketika dia diboikot di Mekah bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Dia pernah, ya ada beberapa sahabat di antaranya Sa'ad mungkin. Suatu malam mereka menginjak sesuatu yang basah di kakinya jamaah. Dia pegang langsung dia masukkan ke mulutnya. Kata dia, sampai hari ini aku gak tahu apa yang aku makan. Karena kondisi, ya orang kalau sudah diboikot gak ada makanannya. Hadza sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilanjutkan. Hadis ke-25. Ya. Ini jamaah ingat, ini hadis susunan nomornya bukan sesuai dengan kitab Adabul Mufrad. Ini yang milih-milih hadisnya Ustaz Zaki. Jadi yang ngasih nomor Ustaz Zaki anak enggak tanggung jawab. Sama. Nah. Sama 25 juga, Ustaz? Oh, Masya Allah. Baik. Berarti sama, jemaah. Sama. Baik, fadhal Ustazana. Qala haddathana al-Humaydu, al-Humaydiyu. Qala haddathana Ibn Uyayna. Qala haddathana Hisab ibn Urwah. Qala akhbarani Abi. Qala akhbaratni Asma'u bintu Abi Bakrin. Qalat, atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam asiluha. قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين بارك الله فيكم. Ini berlanjut bagaimana sikap anak terhadap orang tuanya yang kafir. Asma sama Aisyah itu beda ibu. Ibunya Asma kafir, tidak masuk Islam ketika itu. Sedangkan ibunya Aisyah, Ummu Ruman, masuk Islam. Di sini, bagaimana sikap seorang anak wanita terhadap ibunya? Karena kadangkala ada orang mengatakan, Ustaz, anak kalau sudah nikah, berarti kan anak gak berbakti sama ibu. Ustaz, tetap berbakti sama ibu. Gak putus kebaktian anak laki, perempuan kepada ibunya. Tapi ada batasan-batasan buat anak perempuan. Asma cerita, ibunya datang. Datang ke kota Madinah. dalam kondisi raghiba, dia masih dalam kafir, belum masuk Islam di masa Nabi SAW. Maka Asma tanya sama Nabi SAW, seorang yang beriman itu tidak mengambil sebuah sikap, tidak membuat sebuah aturan, kecuali dia sudah punya ilmunya. Tanya. Kalau enggak ngerti, tanya. Di sini Asma tanya kepada Rasulullah SAW, gimana ini kafir nih ibunya. Tapi ibu dia, tapi kafir. Di satu sisi ibundanya, di sisi lain dia kafir. Terus apa yang harus aku lakukan? Dia tanya kepada Nabi SAW, asiluha, nih supaya jelas antum makna asiluha. Arti wasola yasil itu menyambung. Bukan berziarah. Ini Asma berbicara tentang silaturahim sama ibunya. Yang datang ibunya, bukan Asma yang datang. Asma tidak berziarah, tapi ibunya yang datang. Apakah aku menyambungnya artinya berbuat baik kepada ibundaku? Qala na'am. Iya. Berbuat baiklah kepada ibundamu. Kemudian Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Mumtahanah. Ayat 8 jamaah. La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian. Para jamaah, kadangkala orang takut ketika Islam itu kuat. Ketika negeri Islam itu menguasai. Sehingga nanti banyak orang yang tangannya dipotong. Nanti bagaimana dengan orang-orang kafir, pala dibunuhin, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi. Bertetanggaan sama orang-orang Yahudi. Pada hakikatnya enggak apa-apa kita hidup berdampingan orang-orang kafir, tapi catatannya kau jangan merangi kita. Ketika orang-orang Yahudi di kota Madinah merangi Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir. Bukan Islam yang tidak toleransi. Kau yang gak toleransi. Kota Madinah ketika itu negeri bersama. Artinya ada orang Yahudi, ada orang musyrik pun, ada orang munafik, ada orang-orang Islam. Mereka bikin kesepakatan bersama untuk membela negeri itu. Ternyata orang-orang Yahudi berkhianat. Bukan bela negeri, malah menjual kota Madinah kepada orang-orang musyrikin. Dijual untuk kota Madinah. Diundang orang-orang musyrik. Ketika itu baru Islam memerangi orang-orang Yahudi. Yang notabene-nya tetangga mereka. Tapi Islam adalah agama yang toleransi. Kalau orang itu tidak memerangi Islam, kita berbuat baik. Tetangga kita Yahudi, tetangga kita Nasrani, agama apapun tetangga kita, kita berbuat baik. Dalam urusan sosial. Dalam urusan kemanusiaan. Tapi kalau urusan agama, afwan. Lakum dinukum waliyadin. Kau rumahmu bocor, minta tolong aku, gentengnya aku pasangin, enggak apa-apa. Tapi kau minta aku mengucapkan selamat Natal, afwan. Ini sudah beda. Kalau urusan agama, monggo kau laksanakan agamamu. Kita enggak usah diikut-ikutkan. Itu yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Islam itu telah sampai ke Palestina. Palestina sekarang nih. Itu kuncinya diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh orang-orang pendeta-pendeta Nasrani. Dan gereja-gereja gak ada yang dihancurin. Gak ada. Dibiarkan mau ibadah tafadhol. Ada aturannya, dibikin aturan. Kalau mau ke gereja tafadhol. Bahkan jamaah kalau antum lihat sampai hari ini. Di Palestina itu ada Kanisatul Qiyamah namanya. Ada yang terkenal dengan Kanisatul Qiyamah, ada Bethlehem, tempat yang diklaim lahirnya Nabi Isa AS. Sebelum Islam sampai ke Palestina, sebelum Umar bin Khattab pegang kuncinya Masjid Al-Aqsa, gereja-gereja itu telah ada. Dan sampai hari ini gereja itu ada. Padahal 1400 tahun Islam menguasai, ternyata gereja itu tetap ada. Beda ketika orang-orang Nasrani menguasai negeri Islam. Antum tahu Spanyol, antum lihat Spanyol. Ketika umat Islam menguasai Spanyol, gereja bebas. Bahkan orang-orang Nasrani hidup di bawah kekuasaan umat Islam. Tapi tatkala umat Nasrani yang berkuasa, Islam di bumi hanguskan semuanya. Nggak ada satupun orang Islam di sana. Pilihan umat Islam dibunuh, atau hijrah, atau pindah agama. Nggak ada yang lainnya. Oleh karena itu, kalau ada orang kafir ngajarin Islam toleransi, malu-maluin kau. Malu-maluin ngajarin Islam toleransi. Seperti ngajarin buaya berenang. Nah, nggak perlu buaya diajarin berenang. Gini nih berenang, yang kanan dulu, yang kiri, nggak ada. Nyemplung langsung lihat. Nah, cuma. Itu yang terjadi. Tapi kalau antum mau bicara toleransi, tanyakan kepada orang-orang Amerika, mana orang-orang Indian merah? Kemana mereka? Mereka pemilik negeri. Mereka yang memiliki negeri itu. Tanyakan kepada orang-orang Eropa yang menguasai Australia. Mana orang-orang aborigin? Mereka yang punya negeri itu. Kau bicara toleransi sama kita, malu-maluin. Islam sangat toleransi. Tapi ada orang-orang Islam yang gak belajar Islam benar, gak toleransi jadinya. Kenapa? Karena dia belajar Islamnya sepotong-sepotong. Yang akhirnya ngebom sana, ngebom sini. Ini belajar Islamnya gak benar. Tapi kalau Islam yang benar, buktinya sejarah mencatat. Ketika Salahuddin menguasai kembali Masjidil Aqsa, itu pemimpin sampai rajanya. Rajanya orang-orang Nasrani diantarkan. Kau mau pulang atau mau di sini? Mau pulang fadol sama keluarga diantar. Tapi ketika raja-raja Eropa menguasain Palestina, disembelih umat Islam jemaah. Satu hari 70 ribu umat Islam disembelih. Baca sejarah. Yang nulis sejarah itu orang kafir. Yang melihat kejadian. Bagaimana darah-darah itu sampai sebetis yang ada di Masjidil Aqsa. Nggak ada ampunan buat umat Islam. Bahkan bayi-bayi itu diangkat ke menara-menara, disembelih, dilemparkan jemaah. Itu yang nulis sejarahnya orang kafir. Di buku mereka. Terus mau bicara toleransi sama umat Islam. Umat Islam sangat toleransi. Nabi alaihissalam mengajarkan toleransi kepada kita di sini. Allah nggak melarang kalian berbuat baik sama orang kafir. Nggak melarang, bahkan disuruh. Yang nggak boleh itu kalau orang kafirnya memerangi kita. Atau dalam urusan agama, konteksnya lakum dinukum waliyatin tafadhol. Kau mau ibadah, fadhol. Ibadahku gak usah diganggu. Kau mau natalan, tafadhol natalan. Itu gerejamu, silahkan laksanakan. Maka kalau ada orang ngebom gereja, gak benar. Nah, sehingga kadang-kadang malam natal, penjagaan polisi kuat-kuat ya terhadap gereja-gereja. Enggak, umat Islam gak ngebom. Yang perlu dipelajari ini bagaimana umat Islam jadi benar Islamnya. Supaya dia tahu. Karena ada orang umat Islam yang kebablasan bicara toleransi. Sehingga enggak mengatakan semua agama sama. Enggak sama. Tetap agama yang paling benar Islam. Aku katakan itu orang-orang kafir. Dan orang kafir mengatakan kita kafir. Enggak ada masalah. Kok umat Islam berusaha mengatakan semua agama sama? Padahal pendeta-pendeta mengatakan agama yang benar agama mereka. Bahkan mereka melakukan pemurtadan di kampung-kampung. Mereka lakukan itu. Sampai hari ini. Kalau mereka merasa agamanya sama, ada apa dia tebarkan agama mereka? Kalau ternyata menurutmu agama sama. Ini kan orang sudah beragama. Bahkan di masa Pak Harto. Di masa Pak Harto itu pernah dikumpulkan pemuka-pemuka agama. Berkaitan masalah penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu ketika itu umat Islam mengatakan, udahlah. Gak ada lagi pemurtadan. Kristenisasi mungkin yang disebut ya. Yang sebagian orang mengatakan, ucapan kristenisasi ini bernada sara. Oke, diganti dengan pemurtadan. Ketika itu, kumpul tuh pendeta, anu semuanya kumpul untuk membicarakan masalah penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu orang-orang pendeta-pendeta semua menolak. Kenapa mereka menolak? Karena agama kita agama misi. Kita ada perintah dari agama untuk menyampaikan. Sampaikan agama ini kepada domba-domba Bani Israel yang tersesat. Kita punya kewajiban untuk itu. Maka nolak mereka. Ketika itu, tahun berapa ya? Tahun 80-an kalau nggak salah. Lalu keluar buku fakta dan data. Yang ditulis oleh, atau data dan fakta yang ditulis oleh Dewan Dakwah. Ketika itu membongkar bagaimana terjadinya pemurtadan besar-besaran. di berbagai kampung-kampung itu jamaah. Ingat kembali, berkaitan dengan ayat ini di surat Al-Mumtahanah, baca tuh. Surat Al-Mumtahanah secara lengkap. Kita berlepas diri dari orang kafir. Kita benci sama orang kafir, na'am. Dan kita tidak sembunyi-sembunyi jamaah. Kita enggak suka sama orang kafir, na'am. Kita enggak suka. Tapi kau tetanggaku, kau satu penduduk, satu negeri sama aku harus menghormati engkau. Tapi kalau loyalitas, afwan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kembali kita ke Al-Ma'idah 5:1 akhirnya. Tapi jelas kita menghargai orang kafir hidup di negeri kita. Kita hormatin, kita berbuat baik. Tapi urusan agama, urusan hati, urusan loyalitas lah. Ini hanya untuk orang-orang beriman. Kau kira mereka enggak benci sama antum? Sejarah sudah mengungkap kebencian mereka kepada kita. Kita dijajah 350 tahun oleh Belanda, jemaah. Barakallahu fikum. Naam, lanjutkan. Qala hadatsana Musa, qala hadatsana Abdul Aziz bin Muslimin an Abdullah bin Dinar, qala sami'tu bina Umar yaqul, ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara'a tuba'u. Faqala ya Rasulullah, ibta' hadhihi فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبعها أو تكسوها فأرسل بها عمر ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Barakallahu fiik. Ya. Ini kembali berbuat baik kepada orang kafir. Kepada orang kafir. Agar umat Islam ini jelas ada koridor-koridor yang enggak boleh dilewatin, tapi ada yang seharusnya diamalkan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah jalan-jalan ke pasar, dia lihat ada baju dengan tenunan sutra yang dijual. Kita tahu laki-laki enggak boleh pakai sutra. Ana pernah ke Jakarta ketemu dengan salah seorang, dia mungkin dia berilmu lah. Dia di perguruan tinggi Islam. Dia tanya, "Syafiq, bagaimana menurut ente sutra?" Ana ngomong, "Enggak boleh buat lelaki. Buat perempuan gak apa-apa." Itu jelas hadisnya. Nabi mengatakan hilun li inatsiha haram, emas dan perak itu haram buat yang laki dan halal buat yang wanita. Jelas. Apa pertanyaan dia? Kenapa kok haram? Seharusnya seorang muslim ketika mendengarkan sebuah aturan, sami'na wa ata'na. Antum pernah tanya enggak sama perusahaan? Kenapa seragamnya warnanya ungu? Anak kepengen pakai baju kuning. Bisa antum mengatakan itu kepada perusahaan? Enggak bisa. Kenapa dalam urusan agama antum malah merepotkan diri antum? Seragamnya warna putih, antum 10 tahun kerja di sana? Ya tetap dengan seragam itu. Bapak, kok enggak pernah ganti, Pak? Enggak bosan pakai warna itu? Ya gimana sudah aturan? Bisa antum protes. Gimana besok kalau bisa tahun depan warnanya hijau lah. Antum ente kalau protes-protes, kita pulangkan ke Indonesia. Enggak, Pak. Saya tetap seragamnya. Tetap saya. Ta'at sami'na wa ata'na. Kalau urusan agama, kadang-kadang ada keraguan. Kenapa kok enggak boleh? Enggak, jadi kita lihat nih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar lihat itu, dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Rasul, belilah ini wahai Rasulullah SAW, untuk kau pakai di hari Jumat." Karena salah satu sunnahnya hari Jumat itu pakai baju yang bagus, yang baik. Maka Umar bin Khattab, "Wa idza ja'aka al-wufud," ketika engkau berjumpa dengan tamu-tamu delegasi-delegasi negara itu, kau pakai baju yang bagus gitu loh. Karena tahu baju Nabi alaihi salatu wasallam sangat sederhana sekali. Apa kata Nabi SAW, yang pakai baju ini, itu orang-orang yang tidak punya bagian kelak di akhirat. Orang-orang kafir. Umar selesai. Umar tidak bertanya, kenapa kok enggak boleh Rasulullah SAW? Kan ini sama-sama ciptaan Allah. Kan Allah yang bikin ini sutra. bahkan barang yang bagus, sudah dilarang. Tinggalkan sudah. Umar enggak banyak bertanya. Suatu saat berselang waktu Nabi alaihissalatu wassalam dapat kiriman hadiah. Beberapa raja yang dikirimin surat itu kadang-kadang kirim hadiah ke Madinah. Menjalin hubungan baik. Tidak semuanya masuk Islam. Negeri-negeri yang dikirimin surat oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi sebagiannya menjalin hubungan baik dengan negeri Islam pada waktu itu. Akhirnya Rasulullah SAW kirim salah satu baju itu, baju dari sutra itu kepada Umar bin Khattab. Kirim datang Umar. Ya Rasulullah, gimana aku mau pakai baju ini? Setelah engkau mengatakan apa yang pernah kau katakan kepada aku. Bahwa yang pakai baju ini orang-orang kafir yang tidak punya bagian kelak di akhirat. Kata Rasulullah SAW, inni lam u'tika halital basa. Aku ngasih engkau bukan untuk kau pakai. Artinya ini pakaian halal. Bukan pakaian haram. Tapi kalau untuk kau pakai, haram. Kata Rasulullah, walakin tabi'ah, kau mau jual, fadl, kau jual. Karena barang itu barang halal, bisa dipakai perempuan, orang kafir pun pakai. Au taksu atau kau kasih hadiahkan kepada siapa yang kau mau. Maka apa yang dilakukan Umar? Fa'arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah. Dia kirim kepada saudaranya Umar di Mekah yang masih kafir waktu itu. Nih, saudaranya masih kafir. Umar kasih baju. Kita harus belajar nih, jamaah. Kadang-kadang kala kita ini berbuat baik sama orang yang sudah kenal. Artinya kalau kita satu RT, umpamanya ada 10 rumah, yang sholat ke masjid itu cuma 2 orang. Kita kalau ada hadiah, siapa yang kita kasih? Yang sholat ke masjid, yang sohib. Yang 8 gak pernah dikasih. Padahal seharusnya antum ngasih yang ini nih. Supaya mereka tahu Islam itu agama yang baik. Supaya mereka kenal orang-orang yang kenal sunnah ini, Masya Allah, semakin dia sering ke masjid, semakin dia baik kepada tetangganya. Ini yang terkadang membuat orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dianggap nyeleneh sama orang kampung. Karena tadi gak mau bergaul, ya, tidak baik kepada masyarakat. Umar mau kirim saudaranya kafir. Maka kalau ada orang-orang yang kafir, kita kasih gak apa-apa. Siapa? Tidak apa-apa. Kita Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ketika dia potong kambing, yang pertama dia katakan kepada pembantunya, budak kita, tetangga kita yang Yahudi. Kata murid-muridnya, Al-Yahudi. Kau mau kasih yang Yahudi, padahal tahu bagaimana kebencian Yahudi kepada Islam. Nama Al-Yahudi. Betul yang Yahudi. Kenapa? Kata Abdullah bin Amr, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril itu terus ngasih nasihat aku, mewasiatkan kepada aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, agar aku berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira tetangga itu dapat warisan. Abdullah bin Amr bin As memahami hadis ini umum Muslim sama kafir. Bukan hanya untuk tetangga yang Muslim. Yang Yahudi pun kita disuruh berbuat baik. Itu Islam, jemaah. Maka jangan sampai kita salah menerapkan adab-adab dan etika Islam ini. Sehingga nanti orang melihat Islam itu tidak toleransi. Padahal Islam agama yang sangat toleransi. Barakallahu fikum. Ya, ini hadis ke-27 tadi udah kita singgung ya. Berkaitan dengan mencela orang tuanya. Baik. Hadis nomor 29, Ustaz. Babu uqubati uquqil walidaini. Qala haddathana Abdullah ibn Izid. Qala haddathana Uyainah ibn Abdurrahman. An abihi, an Abi Bakrah. An nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ma min dambin ajdaru al yu'ajjala li sahibihi al-uqubah. Ma yudakharu lahu. Yudakharu. Nah. Ma'ama yudakharu lahu minal bagi wa qati'ati rahim. Barakallahu fikum. Nah. Ini kita bicara ancaman atau sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang durhaka. Kalau kita melihat Al-Quranul Karim, bapak-bapak yang sering baca Al-Quranul Karim akan sering membaca tentang surga. Tentang pahala, tentang imbalan, tentang reward yang akan diberikan. Tapi di sisi lain juga Allah cerita tentang neraka, tentang azab. Kenapa? Karena di jiwa manusia itu ada dua sisi. sisi suka diiming-imingi dan sisi takut, dia takut kalau akan mendapatkan sanksi. Ada orang yang mamanya dipanjangkan rezekinya, dia enggak mau. Alhamdulillah, uang ana banyak. Sehingga dia tidak tertarik untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena dia sudah banyak uangnya. Tapi ternyata ada yang lainnya. Engkau kalau enggak berbakti, bukan cuma enggak dapat rezeki, kau akan mendapatkan azab. Di sini hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Baik. Ada yang tahu arti Bakrah? Ana kasih hadiah. Jamaah. Bakrah. Berapa tahun di Abu Dhabi? 17 tahun. Nah. Apa? Sapi Bakrah itu jamaah. Nanti lihat nih di sini nih, udah lewat tadi Bakrah ini, Abu Bakrah. Nah, antum mau jawab, fadhol. Itu Bukrah. Bakrah sama Bukrah beda bahasa Arabnya nih. Bukrah tawa asila itu pagi artinya. Nah, Bakrah jemaah. Anak unta. Iya, Ustaz. Bukan kayaknya. Mungkin keponakannya unta. Gak apa-apa, anak kasih hadiah antum. Antum kirim. Itu yang ngomong anak unta, gak apa-apa. Taib, siapa yang mau jawab? Hah? Keledai. Antum karena keponakannya unta jadi keledai. Sejak. Enggak lah jemaah. Bakrah itu kerekan jemaah. Kerekan. Abu Bakrah ini termasuk yang dari penduduk Taif ya. Ketika dikepung Taif itu, Abu Bakrah ini masuk Islam. Dia turun dari benteng itu dengan kerekan. Kerekan yang buat nganu sumur itu. Dia turun. Katrol. Bahasa Inggris katrol itu jemaah. Apa bahasa Indonesia? Bukan kerekan. Timba lagi. Allahu Akbar. Bukan yang ini loh, yang memang untuk tali, yang untuk naruh tali, kemudian dikerek gitu. Iya, udah tahu kerekan? Nah, kalau belum, masa ada yang paham timba? Yang satu keponakannya unta. Nah, jadi Abu Bakrah itu karena dia turun pakai itu, akhirnya kunyahnya Abu Bakrah. Bapaknya kerekan. Dia Abu Kaisa. Nah, Abu Kaisa nih tahu nih. Anaknya namanya Kaisa. Tapi beliau dikenal dengan Abu Bakrah, bapaknya kerekan itu. Karena kejadian itu. Seperti Abu Hurairah, bukan nama anaknya Hurairah. Atau Bakrah namanya tadi, Ustaz mengatakan namanya Abu Bakrah ini anaknya Kaisa. Dan Abu Zaki, Ustaz Zaki kunyahnya Abu Kaisa juga. Masya Allah. Ada hubungan sama Abu Bakrah antum semua. Nah, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan sanksi buat dia. Artinya dosa itu kadangkala antum enggak dikasih sanksi sekarang. Dibiarin. Tapi tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan bagi pelakunya sanksi di dunia ini, plus yang disimpan untuk dia siksa di api neraka, lebih dari dua perbuatan. Al-baghi, al-baghi itu kezaliman. Orang melampaui batas. Antum kalau membolimi orang lain, sebelum mati antum dizalimi insyaAllah. Artinya Allah kasih antum hukuman di dunia plus di akhirat. Ada orang yang dihukum di dunia, di akhirat dimaafkan. Tapi ini enggak. Ini orang di dunia dikasih hukuman sama Allah, di akhirat dapat lagi kok nanti. Ketika orang tidak berzalim. Berbuat zalim kepada orang lain. Berbuat zalim kepada anak. Berbuat zalim kepada istri, kepada orang tua. Yang kedua, qati'atir rahim. Memutus rahim. Memutus hubungan jemaah. Dan kalau antum lihat kisah orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Orang-orang yang berbuat kezaliman. Dalam waktu dekat habis hartanya. Kalaupun tidak habis, dia hidup sengsara. Ada orang yang durhaka kepada orang tuanya gara-gara istri. Insya Allah gak ada istri-istri kayak gitu di Abu Dhabi ini. Ada istri yang memang dia menyetir suaminya. Artinya suaminya itu jadi taat sama istri, nurut sama istri, sehingga ketaatannya membuat dia durhaka sama orang tua. Maka yang seperti ini, hati-hati. Engkau akan mendapatkan hukuman itu sebelum kau mati. Sebelum mati. Ada seorang bapak telpon anak-anak, ingat tahun berapa ya? Dulu dia telpon anak. Ustaz, afwan Ustaz, kata dia. Ketika itu di radio nangisi kajian. Anak ini, alhamdulillah, udah mulai ngaji, mulai memperbaiki diri. Ustaz, anak-anak anak semua durhaka sama anak Ustaz. Semua anak. Gimana sikap anak? Anak cuma tanya, afwan, antum sama orang tua antum gimana? Dia ngomong, iya Ustaz, anak juga durhaka dulunya. Selesai sudah. Dibales kok. Dibales. Di dunia sebelum di akhirat. Kisah-kisah tentang dibalasnya orang tua dengan anaknya banyak terjadi. Ada seorang anak yang sudah bosan sama bapaknya. Diceritakan digendong bapaknya ini ke padang pasir. Mau dibunuh bapaknya sama anaknya. Apa kata bapaknya? In kana fala budda. Anakku, kalau kau memang harus bunuh bapakmu. Bapaknya mulai, kenapa kau bunuh aku? Aku yang berbuat baik. Nah, kalau kau memang harus, kata anaknya, harus aku bunuh. Aku udah capek bosan sama kau. Apa kata bapaknya? Nah, kalau memang kau harus bunuh aku di batu itu, nak. Aku bunuh bapakku di situ dulu, nak. Ternyata bapaknya bunuh bapaknya juga. Allah balas, jemaah. Kalau antum berbuat baik sama bapak antum, anak antum akan berbakti. Seorang syekh cerita, ini balasan di dunia, ya Allah balas di dunia. Mau lewat siapa pembalasan itu, Allah akan balas. Kapan waktunya? Tunggu antum. Enggak sekarang, besok ketika antum tua. Kalau antum sekarang anaknya durhaka, antum masih muda, masih kuat. Tapi gimana ketika kedurhakaan itu datang tatkala antum butuh sama anak-anak antum? Ada seorang ustaz dalam ceramahnya, dia cerita, nih, suami sama istri tinggal satu rumah sama anaknya, sama bapaknya. Bapaknya udah tua, udah sepuh. Si istri gak nyaman sama bapaknya suami. Ngomong istrinya, bapakmu taruh di atas lah. Kan ada kalau rumahnya orang Arab itu, di loteng itu ada kamar. Kalau sama di sini, kalau di Saudi itu sutuh mereka nyebutkannya. Mulhak, ada kamar di atas itu. Bapaknya taruh situ. Bapaknya udah tua. Bapaknya, anaknya ngomong, ayah, kau gimana kau tinggal di atas? Ya, terserah kau, nak. Yang penting kau seneng, nak. Dia memang sudah hidup dari bantuan anaknya. Sehingga gak ada pilihan buat dia. Padahal dia kepingin lah ketemu sama cucunya, main-main ini itu. Disendirikan, diungsikan bapaknya di atas. Sudah ditaruh di atas bapaknya. Makanan dikirim. Pakai nampan dari plastik, piring plastik itu. Terus dikirim sampai meninggal bapaknya. Bapaknya meninggal, sudah selesai dimakamkan. Si anak laki ini bersih-bersih kamar bapaknya. Bersih-bersih, di situ ada piring yang biasa dibuat makan bapaknya. Mau dibuang ke kresek hitam semuanya. Kata anaknya, ngomong sama, ayah, piring itu jangan kau buang, berikan kepada aku. Bapaknya tanya, buat apa kau, nak? Buat ayah nanti kalau tua. Anak itu mau nyimpan itu piring, mau ngasih makan bapaknya pakai piring itu nanti. Karena anak kecil itu gak perlu dikasih tahu, jemaah. Anak kecil itu apa yang dia lihat, itu yang akan diamalkan. Dan mungkin bayangan dia ngasih makan pakai piring ini termasuk kebaktian. Dia gak tahu. Tapi dia ingin menyimpan piring ini. Karena kakeknya dulu makan pakai piring ini. Dia ingin bapaknya juga makan pakai piring itu. Akhirnya tuh bapak nangis. Ya, dia ciumin baju-baju ayahnya. Digantung sana, gantung sini. Tapi apa gunanya? Sudah selesai pintu surgamu udah ditutup. Tuh. Gara-gara anak gak berbakti sama orang tuanya. Maka urusan kebaktian Allah. Jemaah, hati-hati yang durhaka sama orang tuanya. Allah balas di dunia. Sebelum di akhirat. Kapan waktunya? Tunggu. akan datang waktunya. Barakallahu fikum. Baik, begitu pula yang memutuskan rahim ya, memutuskan rahim sama bukan cuma sama orang tua ya, qati'atur rahim lebih luas lagi sebenarnya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin dibaca hadis nomor 32 jemaah. 31 ini kita tadi udah bahas ya, masalah tangisan orang tua itu adalah termasuk durhaka, udah kita bahas. Bab 32 babu da'watil walidain. Qala haddatsana Mu'ad bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibn Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathu da'watin mustajabat lahunna لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد عن والده. بارك الله فيكم. نعم ini berkaitan dengan doa. Kita mengetahui bahwa manusia makhluk yang lemah sehingga dia membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tiap hari kita doa, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni, terus kita mohon karena memang kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang kala ada orang-orang yang doanya enggak dikabul-kabulkan. Ada alasan kenapa doamu ditunda yang seharusnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang doanya mustajab. Dalam hadis Abu Hurairah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada tiga doa yang dikabulkan. La syakka fihi, tidak ada keraguan, Allah akan kabulkan. Yang pertama da'watul madlum. Doanya orang yang dizalimi. Ini ada hubungan dengan hadis nomor 29. Hadis nomor 29, hukuman yang disegerakan salah satunya adalah untuk orang yang berbuat zalim. Ini doanya orang yang dizalimi Allah kabulkan. Ustaz, emangnya boleh mendoakan keburukan? Boleh. Untuk orang yang dizalimi. Di surat An-Nisa. Allah berfirman. Naam. Di surat An-Nisa ayat 148. Allah mengatakan. La yuhibbullahul jahra bisu' minal qawl. Illa man zulim. Wa kanallahu sami'an alima. Allah itu enggak suka orang mengucapkan, mengangkat suaranya, memohon kepada Allah dengan ucapan yang buruk. Doanya keburukan. Illa man zulim. Kecuali orang yang dizalimi. Boleh mendoakan keburukan? Boleh. Wa kana Allahu sami'an alima. Ingat, Allah itu maha mendengar dan Allah maha mengetahui. In tubdu khairan au tukhfu au ta'fu an su' fa inna Allaha kana 'afwan qadira. Tapi kalau engkau yang ditampakkan itu kebaikan, atau kau sembunyikan kebaikan, atau kau maafkan orang yang berbuat jahat kepadamu, Allah itu maha pemaaf dan maha kuasa. Kalau ada orang mendzalimi antum di kantor, kan kadang-kadang ada terjadi yang namanya hasud, iri dengki, sikut sana, sikut sini. Gimana nih fulan agar terpental dari kedudukannya, dan antum dizalimi. Jangan takut. Antum, ya Allah, semoga orang yang membolimiku, kau patahkan kedua kakinya. Boleh. Nah, kalau memang dia bolimi. Akan tetapi kalau dia berdoa kebaikan itu lebih baik. Tapi gak masalah. Kadang-kadang orang dibolimi kan sakit hati, jemaah. Sakit hati dia. Dia gak berbuat apa-apa, dia dituduh, tinggal minta sama Allah. Allah pasti laisa bainaha wa bainallahi hijab. Enggak ada penghalangnya antara dia sama hijab. Bahkan dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan wa in kana kafiran. Walaupun orang yang dizalimi kafir. Orang Islam zalimi orang kafir itu berdoa. Nih dalam kondisi seperti ini Allah kabulkan tuh doanya. Karena kedzaliman sesuatu yang enggak diperbolehkan. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waja'altu bainakum muharraman fala tadzalam. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan atas diriku sendiri untuk berbuat zalim. Kalian jangan berbuat zalim. Aku telah menjadikannya haram antara kalian. Maka ingat jamaah, kalau antum pernah menzalimi orang ya, walaupun hanya dengan perbuatan atau dengan apa, dengan ucapan, doa dia mustajab, Allah dengarkan jemaah. Kadangkala antum tidak merasa kondisi sulit antum ini mungkin gara-gara doa orang yang zalim, yang dizalimi antum. Antum cuma enggak sadar. Dia tengah malam berdoa, terus memohon. Antum enak-enakan, Allah hancurkan kehidupan antum nanti gara-gara kezaliman. Yang kedua, wada'atul musafir. Doanya orang yang safar selama dia dalam perjalanan itu. Maka ketika antum dalam perjalanan, antum jagalah adab-adab safar. Di antaranya banyak berdoa. Ketika di bus, di pesawat, ada orang-orang yang kehabisan doa. Artinya dia doa 5 menit setelah itu, baca apa lagi ya? Sudah enggak ada. Makanya kalau bisa antum dalam safar itu bawa buku safar, bawa buku doa. Bawa buku doa. Artinya di perjalanan antum kalau suruh baca ilmu apa kadangkala berat. Tapi baca doa. Ketika baca ini udah habis, ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ini doa terus antum baca. Bayangkan Allah mengabulkan doanya orang yang safar. Manfaatkan untuk berdoa. Kemudian yang ketiga, doa orang tua untuk keburukan anaknya. Orang tua untuk keburukan anak. Untuk kebaikan Allah dengarkan. Naam. Tapi untuk keburukan juga Allah dengarkan. Artinya kalau orang tua ngomong, ya Allah, subhanallah jamaah. Ini kejadian di Riyadh. Ya, ada seorang anak, dia berbakti sama ibunya. Dia tidak pernah ibunya minta sesuatu kecuali diturutin sama anaknya. Tapi ada kakaknya yang kurang ajar sama ibunya. Ibunya minta sesuatu enggak dikasih sama kakaknya, bahkan dilecehkan sama kakaknya. Kakak yang laki ini. Ini kakak, adiknya laki juga. Pulang dari tempat kerja, umminya ngomong, "Nak, antarkan ummi ke Mekah." Antarkan ummi ke Mekah. Mi, masa sekarang Umi? Kata dia, iya, antarkan Umi ke Mekah. Umi mau ke Mekah. Dia lagi ada masalah sama anaknya laki. Berangkat. Umi, jangan doakan keburukan buat kakak Umi. Enggak, antarkan Umi ke Mekah. Kata dia, diangkat. Itu sampai Mekah di depan Ka'bah. Ini bagaimana doa ibu dalam kondisi dia umroh di depan rumah Allah SWT. Dia mengatakan, ya Allah, hancurkan anakku. Ibunya belum selesai berdoa jemaah, anaknya yang laki kakaknya ini dapat telepon. Tabrakan anaknya habis. Allah hancurkan jemaah. Apalagi ibu. Maka jangan main-main dengan doa orang tua kita. Dan orang tua jangan mendoakan keburukan buat anaknya. Takut Allah kabulkan, kesian kau sendiri yang menyesal. Ini kejadian juga berkaitan dengan doa orang tua. Ada seorang anak, ya anak SMA mungkin, remaja. Dia ingin naik mobil di negeri Arab sini. Kenapa contohnya negeri Arab, jemaah? Karena anak belajarnya di Arab. Jadi kita dengarkan ceramah, syekh-syekh, baca buku-buku bahasa Arab. Jadi kebanyakan contoh dari negeri Arab. Ini anak ini SMA mungkin, dia kepingin naik mobil. Orang tuanya yang laki gak boleh. Akhirnya si anak maksa ibunya, bu, aku kepingin, bu, ini kan malam liburan, aku pengen naik mobil, ini, itu. Kata ibunya, iyalah nanti aku rayu bapakmu. Akhirnya bapaknya datang, ngomong, ini anaknya mau jalan, kesian lah dia kasih. Kata bapaknya, enggak, kata dia. Si anak terus maksa macam-macam, sampai sakit hati bapaknya. Kata bapaknya, ini kuncinya, kau pakai, semoga kau gak balik. Semoga kau gak balik. Subhanallah. Jam 12 malam anaknya belum pulang. Mulai nih orang tua. Ibunya apalagi. Kemana anak kita kok gak balik-balik. Janjinya mungkin jam 12 sudah balik. Sudah datang ke polisi. Laporan anaknya gak datang. Gak ada di kepolisian. Datang ke rumah sakit. Ternyata anaknya sudah jadi bangkai di rumah sakit. Mobil itu terbalik dan anaknya. Apa faedahnya orang tua mendoakan keburukan buat anaknya? Dapat apa kau? Kalau kau doakan kebaikan, insya Allah anak itu akan mendoakan orang tuanya kebaikan. Dia doakan keburukan, mati anak itu, putus akhirnya amalmu dengan kematian dia. Maka hati-hati, orang tua berhati-hati, dan kita pun perlu takut dengan doa orang tua kita. Tadi, kalau antum hidup susah, apa? Coba tanya, takut doanya orang tua. Kita dianjurkan bertawassul dengan doa orang soleh. Dan kalau kita punya masalah, telepon umminya. Mi, aku mau kayak gini, mi, doakan mi ya. Aku ada masalah, minta. Dan kadang-kadang anak baru ingat orang tuanya kalau susah. Kalau senang dia lupa sama orang tuanya. Baik, barakallahu fikum. Ini ada kisah yang cukup panjang, Namsat. Fadhal Ustazana. Qala haddathana Iyas bin Walid. Qala haddathana Abdul A'la. Qala haddathana Muhammad bin Ishaq. An Yazid bin Abdullah bin Qusayd. An Muhammad bin Surahbil. Akhi Bani Abdiddar. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في الم... Ustaz, mungkin dibaca artinya aja Ustaz. Oh gitu. Fadhal Ustaz. Nah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang bayi pun yang dapat berbicara di dalam buaian kecuali Isa putra Maryam dan bayi yang menyelamatkan Juraij. Ditanyakan, wahai Nabi Allah, bagaimana cerita tentang bayi yang menyelamatkan Juraij? Nabi bersabda, adalah Juraij seorang pendeta yang tekun beribadah di biaranya. Ada seorang penggembala lembu yang biasa berlindung di biara Juraij. Dan ada seorang perempuan penduduk di desa tersebut selalu datang dan menjumpai penggembala tadi. Dan keduanya melakukan hubungan. Pada suatu hari, ibu Juraij datang. Lalu berkata, wahai Juraij, sedangkan Juraij sedang melakukan sholat. Dalam hatinya ia berkata, ibuku dan sholatku. Saya lihat, Juraij dalam kondisi sholat, sholat sunnah nih. Dia dipanggil ibunya. Maka dia dalam kondisi itu berpikir dalam hatinya. Aku teruskan sholat atau aku putus sholatku untuk menjumpai ibuku. Sampai, Fadhol. Lalu ia memutuskan untuk meneruskan sholatnya. Kemudian ibunya memanggilnya untuk kedua kalinya. Juraij pun berkata di dalam hatinya, ibuku dan sholatku. Maka ia tetap memutuskan untuk meneruskan sholatnya. Lantas ibunya memanggilnya untuk yang ketiga kalinya. Juraij pun berkata, ibuku dan sholatku. Lalu ia tetap meneruskan sholatnya. Tatkala Juraij tidak menjawabnya, ibunya berkata, wahai Juraij, semoga Allah tidak mematikanmu sebelum engkau melihat wajah para pelacur. Kemudian sang ibu Masya pun Allah, pergi. Lihat doa ibunya. Alhamdulillah doa ibunya cuma supaya dia melihat wajahnya pelacur. Subhanallah. Tidak yang lebih dari itu jemaah. Dan dikabulkan. Ibunya sakit hati nih. Padahal Juraij sedang sholat. Dari sini ulama berpendapat ketika kau sholat sunnah dipanggil ibumu, putuskan sholat. Lagi sholat duha di kamar. Fulan. Putus sholatnya jumpa ini ibu. Bayangkan jemaah, haknya seorang ibu ketika kau dipanggil sama ibu. Nah, akhirnya? Kemudian sang ibu pun pergi, lalu wanita pelacur yang habis melahirkan itu didatangkan ke hadapan raja. Sang raja bertanya, dari siapa ini? Wanita pelacur itu menjawab, dari Juraij. Raja bertanya, Juraij si penghuni biara itu? Wanita itu menjawab, iya. Raja berkata, hancurkan biaranya dan datangkan Juraij di hadapanku. Lalu orang-orang pun menghancurkan biara Juraij dengan beragam kapak hingga roboh. Masya Allah, kita lihat. Ini Sauma'ah itu tempat ibadah biara ya. Biaranya orang-orang sebelum Islam dihancurkan karena ada ucapan seorang wanita yang mengatakan itu. Oleh karena kita perlu berhati-hati kalau ada isu-isu omongan. Jangan langsung percaya. Antum dengar dari fulan karena antum kayaknya ini orang jujur, antum langsung mengambil tindakan, tidak. Seharusnya cross check. Yang terjadi enggak, dihancurin. Setelah hancur biaranya, baru cross check. Nah, fadhol, lanjut. Selanjutnya mereka mengikat tangan dan leher Juraij dengan tali lalu dibawa pergi menghadap raja. Ia diseret melintasi para wanita pelacur. Ini lihat. Ketika itu doa ibunya dikabulkan. Dia seret melihat wajah-wajah pelacur. Karena doa ibunya cuma supaya melihat wajahnya pelacur. Juraij ahli ibadah, gak pernah ngelihat yang macam-macam. Nah, tafadhal. Juraij melihat mereka sambil tersenyum. Dan mereka pun melihatnya di kerumunan orang-orang. Nah, kenapa Juraij tersenyum? ingat doa ibunya. Nih doa ibuku nih kata Juraid. Subhanallah. Padahal dia apa sih salah Juraid jemaah? Antara sholat dan panggilan ibunya. Kedurhakaan dia itu cuma dia dalam kondisi sholat enggak bisa jawab ibunya. Tapi ternyata doa ibunya tetap dikabulkan. Tafadhal. Lalu sang raja bertanya, "Tahukah kamu apa yang dituduhkan wanita ini?" Juraid berkata, "Apa yang dituduhkan?" Raja menjawab, "Dia menuduh bahwa anak yang dilahirkannya adalah hasil hubunganmu dengan hubungan denganmu." Juraid berkata, "Kamu menuduh demikian?" Wanita itu menjawab, "Iya." Juraid berkata, "Di manakah bayi itu?" Mereka menjawab, "Itu yang ada di pangkuannya." Juraid pun menghampiri bayi itu lalu berkata, "Siapa bapakmu?" Subhanallah. Dalam riwayat Juraid itu meletakkan tangannya di pusarnya. Ditanya, "Siapa bapak?" Mungkin antum akan mikir ini orang ngawur, masa bayi diajak ngomong gitu kan. Tapi apa jawabannya? Sholat dulu. Iya, dalam riwayat lain Juraid sholat dulu baru setelah itu dia bertanya kepada itu anak. Nah, "Siapa bapakmu?" Bayi itu menjawab, "Pengembala lembu." Mendengar apa yang dikatakan wanita bayi itu, sang raja menjawab, "Apakah kami akan membangun biaramu dengan emas?" Allahu Akbar. Lihat, sekarang rajanya langsung. Dia lihat mukjizat nih. Lihat karomah ini. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bayi bisa ngomong. Ketika ditanya, "Siapa bapakmu?" "Ra'il Baqar." Itu pengembala lembu. Yang dia adalah bapakku. Maka rajanya langsung menawarkan, gimana kalau takut rajanya ini. Karena telah melakukan tindakan salah. Menghancurkan tempat ibadah dia hancurkan. Maka dia langsung menawarkan, gimana kalau kita bangun dari emas. Apa kata Juraid? Juraid berkata, "Tidak." Raja berkata, "Dengan perak." Juraid berkata, "Tidak." Raja berkata, "Lalu kami bangun dengan apa?" Juraid berkata, "Kembalikanlah ia sebagaimana asalnya." Raja berkata, "Apakah yang membuatmu tersenyum?" Juraid berkata, "Satu perkara yang ku ketahui. Aku tertimpa oleh doa ibuku." Kemudian Juraid menceritakan masalahnya kepada mereka. Allahu Akbar. Jemaah, hati-hati sama doa orang tua jemaah. Dan orang tua hati-hati mendoakan keburukannya. Mendoakan keburukan buat anaknya. Kesian jemaah anak itu. Kayak tadi cerita orang tua yang melaknat anaknya. Laknatullah alaih. Kadang kalau mudah-mudahan kau tabrakan. Mudah-mudahan kau susah hidupnya. Dan sang anak pun berusaha bagaimana menjaga orang tuanya supaya tidak keluar tuh ucapan-ucapan buruk. Jadi kalau itu keluar, ya sudah kau tanggung jawab nanti. Maka berusaha untuk menjaga hal itu. Baik. Yang selanjutnya. Qala haddatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik, qala haddatsana Ikrimah bin Ammar, qala haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi, qala sami'tu Abu Hurairah yaqul, ما سمع أبي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لها فدعاها فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أطع الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. بارك الله فيك. Ini berkaitan dengan mendakwahkan Islam kepada orang tua. Abu Hurairah masuk Islam, ibunya masih kafir. Disebutkan oleh Imam Bukhari ibunya Nasrani. Bagaimana kondisi anak? Anak tetap harus berbakti. Di antara bentuk kebaktian yang paling tinggi ketika anak bisa mengenalkan Islam yang benar kepada orang tuanya. Di sini kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia cerita bahwasanya tidak ada orang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang aku kecuali dia cinta kepada aku. Apa penyebabnya? Baru beliau cerita. Sesungguhnya ibundaku, aku ingin dia masuk Islam, tapi dia enggan. Enggak mau dia masuk Islam. Aku ngomong, tetap dia enggan. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau minta doanya Nabi. Ini yang disebut tawassul dengan doa orang soleh. Antum punya masalah, datang ke ustaz, datang ke seorang kiai, seorang alim ulama, antum datang, Pak Kiai, Pak Ustaz, tolong doakan saya Ustaz. Ana lagi punya masalah. Semoga Allah memudahkannya. Boleh doakan seperti itu. Asalkan tadi orangnya masih hidup dan ada di tempat. Jangan antum angkat tangan, wahai guruku, tolong bantu aku. Gurunya di mana? Gurunya di Indonesia. Dia manggil gurunya dari sini. Itu ada jamaah. Ana subhanallah, pernah nonton sebuah sinetron. Ana kalau gak salah nontonnya biasa di airport. Lagi nunggu pesawat, ana lihat ya insya Allah itu di airport. Ada seorang ahli ibadah sama tasbihnya anak ini. Setiap ada masalah, dia manggil, wahai guruku. Datang gurunya jemaah. Ana ngomong, ya Allah, gak benar ini. Kok bukan Allah yang dipanggil? Kok gurunya yang dipanggil? Gurunya ini di mana lah, tempatnya jauh. Tapi, ya, ada istilahnya dulu, sebut namaku 3 kali. Aku datang. Nah, jemaah. Panggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Panggil nama Allah. Jadi kita boleh minta doanya orang soleh? Boleh. Orang itu ada. Kita datang, kita ngomong. By phone juga bisa. Pokoknya ada komunikasi langsung kepada orang itu supaya dia mendoakan kita. Tidak ada masalah. Itu disyariatkan. Abu Hurairah minta doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan, ud'ullaha laha. Doakan dia supaya masuk Islam. Fada'a. Nabi langsung mendoakan. Dan begitu pula kalau ada orang minta doa, doakan dia. Nabi langsung mendoakan. Pulang Abu Hurairah. Sampai rumah pintunya ditutup. Nggak bisa buka. Katanya tunggu sebentar Abu Hurairah. Setelah itu Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah mengatakan, inni aslamtu. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Bayangkan jamaah. Antara pulangnya Abu Hurairah dari tempat Nabi SAW ke rumahnya. Doa Nabi diangkat. Didengar oleh Allah. Pulang ibunya sudah Islam. Ini kekuatan doa. Allah mengatakan, ud'uni astajib lak. Kau minta pasti aku kabulkan. Akhirnya senang Abu Hurairah datang lagi memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW dan minta doa lagi. Ini doanya dikabulkan nih. Aku harus minta nih doanya nih. Minta lagi doanya nih. Allahumma limaqtan ud'ullah li wa li ummi. Sekarang doakan aku dan ibuku. Maka doanya, ya Allah, ini hambamu Abu Hurairah dan ibundanya. Jadikan keduanya itu ahabbahuma ilan nas. Jadikan keduanya itu dicintai oleh orang-orang. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi para jamaah, antum tawarkan tentang keislaman. Tunjukkan hadha Islam kepada orang tuanya. Ini ajaran-ajaran yang sesuai dengan syariat Islam. Tunjukkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan kadangkala orang tua bingung. Jadi kalau orang tua melihat anaknya berubah, itu takut orang tua. Melihat anaknya, oh, ada apa pakai jenggot ini? Nah, ana tahu ketika ana pulang dari pesantren pakai jenggot, langsung disidang sama orang tua. Duduk. Ikut ajaran apa nih jenggot-jenggot nih? Nah, ya. Orang tua bertanya itu karena cinta sama anak. Takut orang tua ini anaknya ikut aliran nyeleneh. Anak ngomong gak ada sunnah Nabi. Yang pakai jenggot tuh orang-orang yang sudah tua, kata dia. Ini kata Abah. Anak, ya kita masih muda ya, mudah-mudahan diampuni di sana. Abah, mana orang tua yang pakai jenggot? Semuanya pada dipotong jenggotnya. Anak ngomong kayak gitu. Ya, anak termasuk kurang aja. Mudah-mudahan orang tua anak memaafkan anak. Kita tapi sering ditegur sama orang tua. Karena mereka sayang sama kita, jemaah. Antum jangan salah paham. Sampai pernah ana berontak mengatakan, kenapa abah, umi ana ini kok selalu ditegur, didudukkan. Ana punya sepupu narkoba. Sepupu ana narkoba, kenapa kok gak seperti ana kelakuannya? Ana harus didudukkan seperti ini. Sampai paman mengancam. Nanti tidur aku potong jenggotnya. Allahu Akbar. Jadi jemaah kita ini. Nah, ya mereka karena takut gitu loh jemaah. Ya wajar itu karena cinta mereka. Takut anaknya ikut aliran. Aliran yang nyeleneh. Tapi antum tunjukkan ya ini salah satu kebaktian anak sama orang tuanya. Paling tidak nih antum kalau tinggal sama orang tua. Orang tua keluar rumahnya. Ngelihat sandalnya itu menghadap ke dia. Sebuah amalan yang ringan. Antum masuk rumah sandal itu hadapkan ke. Jadi orang biasanya masuk rumah kan sandalnya gini. Kebalik. Nanti keluar dia susah pakainya. Tapi antum sedar balik. Orang tua ngeliat, ya Allah anakku kok berubah ini. berubah jadi lebih baik. Dia lihat seperti itu. Insya Allah orang tua akan memahami bahwasanya yang sedang diamalkan anaknya adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang berbakti kepada kedua orang tua setelah wafat. Babu birrul walidaini ba'da mautihima. Qala hadatsana Abu Nu'aim, qala hadatsana Abdurrahman bin ibnu Ghusail ibnu Ghusail qala akhbarani Usaid bin Ali ibn Ubayd an abihi annahu sami'a Aba Usaid yuhaddithu al-qauma qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya shay'un ba'da mautihima abarruhuma qala na'am خصال أربع الدعاء لهم والاستغفار لهما وإنفاد عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. بارك الله فيك. حديث ini secara sanadnya dhaif tapi maknanya sahih. Makna hadis ini disebutkan dalam hadis-hadis yang lain tentang kebaktian anak kepada orang tua. Perlu ditekankan di sini bahwa dalam Islam itu berbakti kepada orang tua bukan pura-pura. Kita bukan baik ketika orang tua ada di depan kita. Artinya ketika ada orang tua kita baik, tapi ketika orang tua enggak ada kita jelek-jelekin dia enggak. Bahkan dalam Islam sampai orang tua mati pun tetap anak wajib berbakti. Oleh karena itu ini sangat berbeda sekali dengan tradisi contohnya di Amerika atau di Eropa. Di tempat-tempat seperti itu anak umur 18 tahun itu sudah tidak ada kontrol orang tua kepada dia. Orang tua kalau mengontrol, memaksa untuk ini itu bisa dilaporkan sama anak. Siapa yang pernah di Amerika? Jamaah, apa memang seperti itu? Katanya umur 18 tahun itu anak sudah lepas. Gak boleh orang tua memaksa. Bayangkan jemaah. Itu kayak gitu tuh. Dalam Islam tetap anak itu umur 40 tahun. Kalau ada bapaknya pangkatnya tetap anak. Walaupun dia sudah punya anak. Sehingga pangkatnya itu sudah bapak. Bapaknya masih ada. Tetap pangkatnya anak. Antum bapaknya telepon. Udah punya anak 5 di sini bapaknya telepon. Nah. Kau pulang nak ya. Tetap bapaknya manggil, nak kau pulang. Pulang. Antum gak akan berubah. Ini berbeda dengan di barat. 18 tahun gak ada kontrol orang tua. Sehingga anak-anak jadi pelacur, jadi apa, jadi ini. Orang tua sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Islam sampai mati kita tetap berbakti sama orang tua kita. Di sini dalam sebuah hadis ini yang dhaif ya. Secara sanadnya dhaif. Jadi kita tidak bisa menetapkan kejadian ini tapi maknanya sahih. Tentang orang yang bertanya kepada Nabi SAW, apakah ada yang tersisa dari kebaktianku untuk kedua orang tuaku setelah kematian mereka berdua? Qala na'am, 4. Di sini disebutkan 4, sebenarnya banyak, bukan hanya 4 ini ya. Tapi yang disebutkan di sini, doa ulahuma, mendoakan keduanya, memohonkan ampun untuk keduanya. Yang ketiga, infadu ahdihima, yaitu melaksanakan wasiat-wasiat mereka nih. Kadangkala anak itu tidak melaksanakan wasiat bapaknya. Setelah bapaknya mati. Bapaknya ngomong, nah ini sepertiga harta buat bangun masjid. Abahnya mati. Nggak ada yang tahu wasiat itu kecuali dia. Kalau diberikan ke masjid sepertiga bagian warisan dia berkurang. Maka kadangkala dia tidak melaksanakan wasiat itu. Hati-hati. Wa ikramu sadiqihima. Memuliakan teman-teman keduanya. Di sini pendidikan orang tua, tolong orang tua didik anaknya itu kenal sama teman-temannya. Dan Anda masih ingat orang tua zaman dulu itu kalau ada sohib yang datang atau siapa yang datang ke rumah, kita ini dipanggil sama abah. Syafiq, sini. Nih, salaman. Ini ammi fulan. Ini dari sini. Dikasih tahu kita nih. Duduk, setelah itu selesai, suruh masuk. Sekarang anak itu kalau datang ke tempat ruang tamu, sama orang tuanya diusir. Hei, sana-sana, main belakang. Kenalkan dulu nih. Supaya ketika kau mati, anakmu tahu nih, ini teman-teman baik ayah nih. Yang aku diperintahkan untuk menyambung hubungan sama mereka. Sebagai bentuk kebaktian. Maka perlu dikenalkan anak-anak sama teman-teman kita. Wasilatul rahim. Dan menyambung rahim yang sambungannya itu lewat mereka memang. Sehingga kita tetap berbuat baik kepada saudara-saudari ibu kita. Kemudian saudara-saudari bapak kita. Kepada sepupu-sepupu kita. Kadang-kala kan kita tahu ibu kita itu cinta sama keponakannya. Dia cinta sama keponakannya. Kita pun setelah ibu meninggal, kita tetap berbuat baik sama tuh keponakan. Karena ibu anak kalau punya rezeki, fulana dikasih. Antum kasih. Itu termasuk kebaktian setelah mereka meninggal dunia. Jadi tidak putus jamaah. Baik, hadis yang selanjutnya. Ini mungkin yang berapa adzan? 36 Ustaz. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Abu Bakr an Asim an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala turfa'u lil mayyit ba'da mautih darajatuhu fayaqul ay rabbi ay shay'in hadhihi fayuqal waladuka istaghfara laka. Masyaallah, ini jamaah bagaimana peran anak mengangkat derajat orang tuanya. Kenapa nasihat kita antum banyak-banyak anak? Karena memang tadi tujuannya adalah aset buat akhirat, bukan untuk dunia. Abu Hurairah bercerita, ini hadis ini adalah mauquf kepada Abu Hurairah, tapi hukumnya marfu kepada Nabi, karena cerita tentang satu yang gaib. Turfa' lil mayyit, diangkat buat mayit setelah matinya itu, derajatnya diangkat. Fayaqul ay rabbi ay syekh, kok bisa aku sampai derajat ini, kok bisa? Apa yang sebenarnya membuat aku sampai derajat ini? Padahal amalannya seharusnya enggak sampai ke situ. Fayuqalu waladuka istighfar, anakmu suka istighfar buat engkau. Anakmu suka istighfar buat engkau. Maka para jamaah, antum sering-sering doakan orang tua antum. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Rabbi ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lahu warhamhu afihi wa'fu anhu. Antum datang ke kuburan orang tua antum, ucapkan salam, doakan mereka. Naam. Baik. Lanjutkan. Qala haddatsana Musa qala haddatsana Sallam ibn Abi Muti' an Ghalib qala qala Muhammad ibn Sirin kunna 'inda Abi Hurairah lailatan faqala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahumā qala li Muhammadun fa nahnu nastaghfiru lahumā hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Subhanallah. Ini hadis Abu Hurairah. Pada suatu malam ceritanya Muhammad ibnu Sirin membuat ibnu Sirin seorang tabi'in yang ana ingat kisah dia itu, dia pernah dipenjara ibnu Sirin. Dia pernah dipenjara seorang alim ulama. Ketika dia dipenjara dia tahu nih aku dipenjara gara-gara dosaku 40 tahun yang lalu kira-kira. Bayangkan dia ingat dengan dosa dia. Disebutkan dia itu pernah mencela orang, memanggilnya ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Akhirnya Ibnu Sirin bangkrut. Setelah 40 tahun kemudian disebutkan. Dikomentari oleh para ulama ucapan Ibnu Sirin, mereka mengatakan qallad dzunubul qaum fa'alimu min aina utu. Tuh orang-orang dosanya sedikit. Jadi tahu ketika kena musibah, oh ini gara-gara dosa yang ini nih. Kalau kita kena musibah, ya Allah, kok bisa kena musibah ya Allah? Dosanya terlalu banyak. Yang mana dosanya ini? Bukan enggak ada dosanya terlalu banyak. Antum sampai lupa yang mana dosanya. Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Dia cerita suatu malam Abu Hurairah berdoa. Allahumma ghfir li Abi Hurairah wa li ummi. Ya Allah ampuni Abu Hurairah dan ibuku. Kata Abu Hurairah. Wa liman istaghfar lahuma. Dan ampunilah buat orang-orang yang memohonkan ampun untuk keduanya. Qala li Muhammad. Ibnu Muhammad ibnu Sirin mengatakan ini, Ghalib mengatakan, fanahnu nastaghfiru lahuma, kita memohonkan ampun untuk Abu Hurairah dengan ibunya supaya kita masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Karena doanya Abu Hurairah dan ampunilah orang-orang yang memintakan ampun untuk keduanya. Maka kita pada kesempatan kali ini mengatakan Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi Abi Hurairah. Ya Allah ampunilah Abu Hurairah dan ibunda Abu Hurairah. Kita akan masuk dalam doanya Abu Hurairah dan semoga Allah mengabulkannya. Taib. Yang 38. Qala haddatsana Abu Rabi', qala haddatsana Ismail ibn Ja'far, qala akhbarana Ala an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-'abdu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Naam, ini hadis yang ma'ruf ya. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus amalannya kecuali tiga: shadaqah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan ya, ilmu yang bermanfaat yang dia sampaikan, atau anak saleh yang mendoakannya. Kita lihat ya hadis nomor 38 dan 39. 38 disebutkan amalannya dia terputus. Bukan orang lain enggak bisa beramal untuk dia. Amalannya dia ini udah mati, dia terputus. Tapi ternyata bolehkah anak sedekah buat orang tuanya? Nyampe enggak anak sedekah buat orang lain? Ini hadis nomor 39. Dibaca. Qala haddatsana Yasaratu bin Safwan qala haddatsana Muhammad bin Muslim an Amrin an Ikrimah an Ibn Abbas anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tufiyat wa lam tusi apa yang fa'uha an atasaddaqa anha qala na'am. Na'am, ini cerita Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Seorang laki bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ibuku meninggal sebelum berwasiat. Artinya kalau dia berwasiat, berarti kan wajib untuk diamalkan wasiat itu. Dan itu jadi amalan ibu, bukan amalan anak. Tapi sekarang ini, ibunya mati belum sempat berwasiat. Apakah bermanfaat? Kadang-kadang, sampai enggak pahalanya nih. Kalau aku bersedekah atas nama dia. Artinya aku bangun masjid, ini buat ibuku. Bermanfaat enggak? Apa kata Nabi SAW? Naam. Iya. Bermanfaat. Artinya anak bisa beramal buat orang tuanya. Sedekah buat orang tuanya boleh. Dalam riwayat lain, Adun Sa'ad ibn Ubadah. Atau Ubadah bin Samit. Anda lupa, mungkin Ustaz ingat nanti. Ketika dia bertanya, anak ini tanya sama Rasulullah SAW, sedekah apa yang Rasulullah yang paling mulia? Alaika bilma. Kau sedekah air. Buat ibu. Sedekah yang paling mulia itu sedekah air. Artinya kehidupan ini tanpa air, orang mati. Sehingga kalau antum dengar umpamanya daerah mana kekurangan air bersih. Nih, kesempatan antum untuk sedekah di tempat itu. Karena itu sedekah yang paling mulia. Ana rasa kita cukupkan sampai sini ya. Sampai hadis nomor 39. Yang lainnya silahkan dibaca ya. Sehingga akan dapat manfaat mungkin nanti. Ya antum bacalah semuanya, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab nanti ya setelah salat asar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, sebelum diakhiri ana mau kasih pertanyaan nih. Pertanyaannya, sebutkan 5 amalan anak buat orang tuanya yang sudah mati. Nah. Mendoakan. Ya itu satu itu. Dua akan mengampun wahid. Nah, dua. Ya, menyambung saudara-saudarinya. Yang ketiga. Berbuat baik dengan teman-teman orang tua. Yang keempat. Untuk keduanya. Nah, yang kelima. Apa? Masya Allah, antum dapat bocoran dari mana? Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan, nanti kita lanjutkan setelah salat insya Allah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung di Telegram Radio Roja Bandung untuk mendapatkan berbagai macam konten dakwah dan info kajian di Kota Bandung.